Ya, di sini ada pertanyaan, Ustaz. Salah satu penyebab batalnya amal adalah mengungkit-ungkit pemberian kepada orang lain. Ya. Apakah hal ini berlaku bagi orang tua yang mengungkit-ungkit pemberian kepada anak-anaknya? Ya, menyebut-nyebut kebaikan itu ada dua tujuan. Satu tujuan pendidikan, untuk memotivasi orang. Menyebut-nyebut amal yang kadang-kadang diperlukan untuk tujuan pendidikan. Ya. Supaya orang itu sadar, supaya orang tergerak untuk kebaikan. Kadang-kadang ada hal-hal yang perlu dilakukan untuk membuat orang itu sadar. Ya. Misalnya seorang membalas air susu dengan air lubang. Ya. Kebaikan dibalasnya dengan apa? Kejahatan. Nabi mengatakan unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudara kamu yang zalim maupun yang dizalimi. Yang dizalimi, ya tahu kita bagaimana cara menolongnya. Bagaimana dengan orang yang mendzalimi? Ini sempat ditanyakan oleh para sahabat. Maka Nabi mengatakan, ya tahanlah dia dari perbuatan zalimnya. Nah, kadang-kadang ada sebagian orang yang perlu diingatkan kepadanya tentang kebaikan yang telah diberikan kepadanya, supaya dia sadar, bukan untuk tujuan-tujuan berbangga diri dan untuk menyakitinya, bukan, agar dia tahu diri dan apa, sadar akan kesalahannya. Kadang-kadang dibutuhkan. Tapi kalau mengungkit-ungkit, ya menyebut-nyebut itu untuk menyakiti orang yang diberi, ya maka ini tidak boleh. Untuk merendahkan dia kan begitu ya, untuk menghinakannya, ya untuk membuat dia malu di hadapan orang banyak, nah ini tidak boleh. Tapi untuk menyadarkannya dari kezalimannya, ya kadang-kadang diperlukan seperti ini. Ya kadang-kadang orang itu sadar ketika baru diingatkan dia, ya barulah dia sadar. Ya, seperti misalnya anak terhadap orang tuanya. Ya, diingatkan kepadanya tentang apa yang telah diberikan oleh orang tuanya, baru dia sadar dan ingat. Nah, kadang-kadang seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian Ustaz, pembatal amal ini. Apa amal apabila kita pernah melaksanakan dosa kecil tersebut? Ya, dosa-dosa kecil itu akan menumpuk di dalam timbangan amal kita hingga menjadi lebih berat daripada kebaikan. Habislah kebaikan. Ya, karena amal kita akan ditimbang, ada mizan. Ada proses yang akan kita lalui pada hari kiamat, namanya mizan, timbangan amal. Akan ditimbang antara kebaikan dan kejahatan. Nah, kalau kita terus mengoleksi dosa-dosa kecil ini, ya nanti akan beratlah timbangan kejahatan ini. Dan akan mengatasi, akan lebih berat daripada timbangan kebaikan kita. Habislah kebaikan kita. Dengan apa? Dengan beratnya timbangan dosa-dosa kita. Ternyata setelah dilihat bukan timbangan dosa besar yang banyak di situ. Bahkan mungkin nyaris dosa besarnya tidak ada di situ. Ya, dilihat catatan keburukannya, diperiksa, tidak ada dosa besar di situ. Yang penuh apa? Dosa-dosa kecil. Saking banyaknya hingga dia lebih berat daripada kebaikannya. Nah, demikian manusia. Jadi hati-hati, kadang-kadang siapa membuat kita terlena. Wah, saya kan enggak melakukan, enggak minum kompon, enggak zina, enggak tidak dan seterusnya. Itu tidak melakukan dosa besar, tapi dia lalai yang terhadap dosa-dosa kecil. Demikian. Hingga dia terus-menerus tenggelam dalam dosa kecil. Tanpa dia sadari ternyata dosa kecilnya ini ternyata lebih berat daripada timbangan amal kebaikannya. Ya. Kemudian bagaimana hukum seseorang yang menuntut ilmu atau kuliah di negeri penduduknya non-muslim? Ya, ya tentunya orang-orang yang belajar tidak menetap di sana. Dia bukan mukim di sana ya. Dan dia di sana untuk tujuan menuntut ilmu. Mungkin ilmu itu tidak didapatkan jadi negeri Islam. Nah, kalau demikian kondisinya, itu bisa dibenarkan. Tapi kalau misalnya ilmu itu ada juga di negeri Islam, maka alangkah baiknya kalau dia menuntut ilmu itu di negeri Islam atau di negeri kaum muslimin, tidak di negeri kafir. Lain halnya kalau ilmu itu hanya diperoleh di negeri kafir dan dia tidak punya niat untuk menetap di sana dan tidak ada niat untuk iqamah di sana, hanya sementara, maka itu dibolehkan. Wallahu a'lam. Dengan tetap memperhatikan tingkat fitnah yang akan diterimanya. Kalau fitnah ternyata lebih besar daripada kebaikan yang diraih, maka jawabnya tidak boleh. Tapi kalau dia bisa menjaga agamanya, menjaga dirinya dari fitnah, maka dibolehkan dengan syarat-syarat yang ketat. Wallahu a'lam. Ya tentunya bagi wanita tidak dibenarkan ya safar ya dengan tujuan apapun, dakwah menuntut ilmu tanpa mahram, tanpa disertai didampingi oleh mahramnya. Wallahu a'lam. Anak baca di salah satu buku kriteria bid'ah dan sunnah karangan Tuanku Hasya Siddiqui. Ada hadis yang lebih kurang lafaznya bahwa orang-orang yang selalu berbuat bid'ah sehingga salatnya, puasa, haji, sedekah dan lain-lain sehingga amalnya itu ditolak. Apakah maksud hadis tersebut? Tolong jelaskan. Ya, amal-amal bid'ah yang dilakukan itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal bid'ah yang dilakukannya itu tertolak. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Man amila amalan, berarti yang melakukan satu amalan, ya, laisa alaihi amruna, tidak ada pada amalan itu perintah dari kami, artinya tidak ada tuntunan dari kami, maka bagaimana? Fahuwa rad, ai mardud, maka amalan itu rad, ai mardud, tertolak. Ya, amalan itu tertolak, tidak diterima di sisi Allah, tidak berkenan ya untuk diberikan ganjaran pahala. Walaupun kewajiban gugur atasnya. Orang yang mengerjakan sholat dengan cara yang bid'ah, sholat zuhur misalnya, gugur kewajiban zuhurnya, tapi nol pahalanya, tanpa balasan. Bahkan dia akan mendapatkan ancaman, yaitu apa? Hukuman atas bid'ah. Hukuman atas bid'ah. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, kenapa dia harus dapat hukuman atas bid'ahnya itu? Bisa diterima kalau dikatakan amalnya itu ditolak, tidak mendapat pahala, nol, bisa diterima. Tapi kenapa dia harus disiksa karena amal bid'ahnya itu? Bukankah tujuannya baik? Dan amal itu dipandang manusia sebagai amalan yang baik. Maka kita katakan ibadatina azan ya Allah wa yumin. Perumpamaannya adalah sama seperti orang yang datang ya kepada ya kita katakan misalnya kita mau berangkat. Kita ingin safar ke Jakarta dengan membawa uang. Tapi uang yang kita bawa palsu. Memang seperti uang. Ya tapi palsu. Ya. Ini kita tidak akan sampai di Jakarta. Kita akan dijebloskan ke dalam penjara. Kenapa? Karena membawa uang palsu. Seperti itu jugalah orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa ibadah-ibadah yang palsu. Baik karena tidak ikhlas maupun karena tidak sunnah, sama saja. Bukankah ada ancaman orang-orang yang datang kepada Allah dengan membawa amalan yang tidak ikhlas, dianggap palsu oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, seorang mujahid yang telah berjihad bahkan sudah terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia mengejar sebutan. Bagaimana nasibnya? Allah mengatakan kamu dusta, itu palsu semuanya. Bahkan kamu lakukan itu supaya kamu disebut pemberani, diperintahkan untuk diseret dia dilemparkan ke dalam api neraka. Sama juga kondisinya dengan orang-orang yang berbuat dusta. Ya, dari mungkin. Amalnya ternyata amal yang palsu. Seolah-olah dia bawa uang, ternyata ya hakikatnya tidak bawa uang. Ya. Nah, demikian. Seperti itu juga orang yang beramal dengan amalan yang riya dan bid'ah, seolah-olah dia sudah beramal, tapi ternyata amalnya itu palsu. Allah katakan kamu dusta. Lalu akibatnya akhirnya dia diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, demikian. Ada hadis yang menyebutkan antara salat dan salat berikutnya menghapuskan dosa-dosa kecil. Jadi bagaimana dosa kecil kita bisa menumpuk? Ya, ya mulus sekali. Ikhwanifidina azanillah wa iya sumlimian. Kita memang berhitung, harus berhitung dengan pahala dan dosa. Kita harus berhitung dengan pahala dan dosa. Tadi kita sebutkan bahwa para salaf dulu mengkhawatirkan amal kebaikan mereka. Kalau saja amal kebaikan mereka, mereka khawatirkan. Apa artinya? Ini amal kebaikan. Mereka sudah beramal amal kebaikan. Tapi mereka merasa khawatir. Apa yang membuat mereka khawatir? Walladzina yu'tuna ma ataw. Orang-orang yang telah mempersembahkan apa yang mereka bisa persembahkan. Mereka telah melakukan ini dan itu. Beramal, berkarya dan lain sebagainya. Tapi hati mereka senantiasa takut. Apa yang mereka takutkan? Sebagaimana kita sebutkan tadi? Takut amal mereka ini tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah amal kebaikan saja mereka khawatirkan, apalagi perbuatan dosa. Ya, salah satu ya perkara yang paling besar atas manusia adalah dia menganggap remeh dosa-dosanya. Ya. Dia anggap seperti lalat yang hinggap di hidungnya kemudian dia sampai dengan tangannya. Itu dia anggap remeh dengan dosa-dosanya. Seolah-olah itu adalah perkara yang biasa. Ah, itu nanti bisa hapus dengan apa? Dengan sholat yang aku kerjakan. Padahal belum tentu sholatnya itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Manusia itu harus seimbang antara memelihara rasa takutnya dan rasa berharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tidak seimbang. Ya, terlalu banyak berharap tidak punya rasa takut. Ya. Makanya dikatakan bahwasanya khawarij menyembah Allah dengan apa? Hanya dengan rasa takut. Tidak punya pengharapan. Jatuhlah mereka kepada akidah-akidah yang menyimpang. Orang-orang Murji'ah menyembah Allah dengan pengharapan tanpa ada rasa takut. Ahlus Sunnah wal Jamaah menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan dua perkara ini. Pengharapan dan rasa takut. Harus ada keseimbangan di dalam masalah ini. Ya. Al-khauf war-raja di dalam hidup seorang mukmin ibarat pasang sayap. Ya. Yang mana dengan dua sayap ini dia bisa terbang tinggi, mencapai meraih cita-citanya. Tapi kalau hanya yang mengepak sayap pengharapan saja, tidak ada sayap takut, bagaimana jatuh burung itu? Demikian juga sebaliknya. Kalau hanya yang mengepak itu sayap rasa takut saja, tidak ada sayap pengharapan, maka akan jatuh juga ya burung itu. Lebih-lebih lagi enggak ada yang berkepak, enggak ada pengharapan dan enggak ada rasa takut. Burung mati, mati sebelum waktunya. Begitulah manusia yang paling kecil, rahimani orang. Nah, demikian. Jadi intinya jangan anggap remeh dengan dosa kecil, kan gitu ya. Lalu kita anggap seperti lalat yang hinggap di ya depan hidung kita, kemudian kita beginikan saja dia pergi. Lalu kita berkata dalam hati kita, ah gampangnya dosa kecil. Nanti saya berudu selesai itu. Jangan seperti itu, kan? Ya, saya. Apakah berdosa seorang istri yang mengancam suaminya yang pecandu rokok dan minum khamar untuk tidak melayaninya hingga ia meninggal? Ya, tentunya tidak. Nah, ini nama ta'atul fil ma'ruf. Ketaatan itu di dalam perkara yang ma'ruf. Ya. Ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf. Ya. Untuk perkara-perkara dosa seperti ini, ya, istri punya hak untuk memberikan teguran kepada suami. Jangankan perkara-perkara seperti ini, kondisi. Ya. Seorang istri boleh memercikkan air ke wajah suami untuk membangunkannya sholat malam, meraih keutamaan. Nah, kalau seperti ini, ya, disiram saja, bukan dipercikkan lagi. Supaya sadar dia, lagi mabuk disiram lagi. Brrr, gitu. Supaya sadar dia, kan begitu. Orang-orang itu rajin sholat dan berpuasa, tetapi rajin pulang dan doa atau berniat di dalam dunia atau berdoa dan kuburan yang dianggapnya juga ulama itu sholat dan setiap tahun. Dan setiap problem dan jenis-jenis itu terlihat dalam kuburan yang ramai. Jadi dia rajin sholat, rajin berpuasa, rajin sholat zakat. Ya, tentunya itu satu dosa besar yang dilakukannya, yaitu minta kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, menyembelih untuk sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, adalah satu perbuatan dosa besar, ya. Bahkan bisa diancam pelakunya dengan ya ancaman yang berat, yaitu syirik, ya. Ini perbuatan yang syirik, bisa menghapus amal-amalnya. Itu hukumannya. Ya, di akhirat nanti. Kalau dia mati dengan membawa dosa-dosa seperti ini, dosa-dosa syirik seperti ini. Bukankah nanti di akhirat orang-orang yang berbuat syirik, ya, akan bersumpah atas nama Allah ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka bersama para pelaku syirik, maka mereka bersumpah atas nama Allah, wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Demi Allah ya Rabb kami, kami tidak berbuat syirik. Mereka bersumpah bahwa mereka tidak berbuat syirik, tapi Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka bersama para pelaku syirik. Ya. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Unzur. Kaifa kadzabu ala anfusihim. Coba lihat bagaimana mereka mendustakan diri mereka sendiri. Kesimpulannya, orang-orang yang mau berniat atau menyuat melalui kuburan keramat itu, itu berkirik, tak? Iya. dan terancam hapus amalnya. Lain asraf kala yang batalna amalu. Gitu. Ya. Kita lanjutkan pertanyaan lewat tulisan. Apakah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala terhadap seseorang yang menceritakan kesalahan atau keburukan saudaranya sesama muslim? Meskipun keburukan tersebut memang ada sama orang yang kita ceritakan tersebut. Jazakallahu khairan. Ya. Itu bisa tergolong kepada ghibah katanya sebenarnya. Kau menyebutkan tentang saudaramu apa yang dia ya benci untuk disebutkan. Setiap orang punya salah. Tidak ada orang yang apa namanya yang sempurna tanpa kesalahan. Tapi kita membongkar rahasia mukmin, ya, membongkar rahasia mukmin, dan mempermalukan dia di hadapan orang banyak. Ini adalah satu yang kita katakan kejahatan yang lebih besar daripada dosa yang dilakukannya. Ya. Memata-matai seorang mukmin itu tidak boleh. Kita memata-matainya. Ya. Bila seorang mengatakan hari ini aku akan membuntuti si fulan, apa yang dilakukannya? Lalu dibuntutilah si fulan. Nah, ini dosa besar. Ini tidak boleh ini. Dilarang ini di dalam syariat. Walaupun ternyata dia dapat memang si saudaranya itu berbuat kejahatan misalnya. Ya? Berbuat kejahatan. Ingat bahwasanya kejahatannya itu lebih besar daripada kejahatan yang dilakukan oleh saudaranya itu. Mungkin dosa yang dilakukan oleh saudaranya itu berkaitan dengan dia dan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Maha Pengampun bisa saja mengampuni dosanya. Tapi dia punya hutang kezaliman ataupun kejahatan terhadap saudaranya itu. Dan ini tergantung saudaranya itu mau memaafkan atau tidak. Jadi sangat berat bagi pikir, ya. Jadi ya perhatikanlah hak-hak sama kaum mukminin. Mukmin dengan mukmin yang lainnya haram hartanya, darahnya dan kehormatannya. Janganlah kita rusak kehormatannya. Demikian. Apa hukum beribadah dan beramal soleh kepada Allah SWT karena ada seseorang yang memotivasi, membimbing dan menunjukkan ibadah dan amal-amal soleh tersebut? Tanpa seseorang tersebut kita tidak akan mau beribadah kepada Allah dan kita tidak tahu dengan ibadah tersebut. Ya innamal a'malu binniyat, Ustaz. Innamal a'malu binniyat. Kadang-kadang ada masa-masa kita tuh semangat ibadah. Misalnya bulan Ramadan, kita terpacu untuk ibadah. Sedang umroh, naik haji, terpacu untuk ibadah. Ya itu wajar. Itu adalah satu hal yang bagus. Ya tidak apa namanya, bukan satu hal yang kita katakan, wah, saya enggak mau beramal lah. Kenapa? Takut riya. Itulah dia riya itu sendiri. Ya, kita meninggalkan amal karena takut riya. Jadi lakukanlah amal. Innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Motivasi-motivasi yang muncul, ya, dari saudara kita atau karena suasana, waktu ataupun tempat, itu wajar. Ya, semangat kita ibadah di bulan Ramadan tentunya tidak seperti semangat kita ibadah di luar Ramadan. Lalu apakah semangat kita yang lebih di bulan Ramadan itu adalah berbauria? Tidak. Memang suasananya seperti itu mendukung kita untuk apa? Ibadah. Jadikanlah itu sebagai ajang untuk latihan dan meningkatkan kualitas ibadah kita. Sehingga kita katakan, keluarnya kita dari Ramadan itu lebih baik daripada sebelumnya. Pulangnya kita dari haji itu, ya lebih baik daripada sebelumnya. Itulah tanda-tanda haji yang mabrur. Ya, Al-Imam An-Nawawi menyebutkan tanda haji yang mabrur adalah ya, keadaannya sesudah haji, sepulangnya dari haji, kembalinya dari tanah suci itu lebih baik daripada keadaannya sebelumnya. Itu tanda haji yang mabrur. Jadi enggak susah-susah sebenarnya menilai haji seseorang itu mabrur atau tidak. Lihat kondisinya. Ya, sesudah haji, apakah bertambah baik atau bertambah buruk? Ada orang yang pulang haji bukan bertambah baik, malah bertambah apa? Bertambah buruk. Ya, hanya bangga dengan sebutan H di depan namanya. Demikian. Baik. Bagaimana perkataan yang mengatakan puasa Ramadan tergantung hingga ia membayar zakat fitrah? Perkataan ini hadis atau tidak? Wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Apa perbedaan antara membatalkan Islam dan membatalkan? Ya, membatalkan Islam membatalkan syahadat la ilaha illallah. Ya, membatalkan Islam itu membatalkan syahadat la ilaha illallah, mengeluarkan pelakunya dari Islam, mengeluarkan pelakunya dari Islam seperti syirik, ya, murtad, ini mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya, artinya apa? Dia tergolong kafir dan berlaku atasnya hukum-hukum orang kafir di dunia dan di akhirat. Adapun pembatal amal, belum tentu orang yang melakukan pembatal amal ini kafir. Seperti misalnya memelihara anjing, batal amalnya, hapus amalnya setiap hari satu kirat atau dua kirat, tapi dia tidak keluar dari Islam, ya, dia tetap muslim. Demikian juga misalnya tadi dia sebutkan hamba yang melarikan diri dari tuannya, dia tidak kafir. Ya, wanita, istri yang durhaka kepada suaminya, tidak kafir, tapi amalnya bisa hapus karena perbuatan tersebut, karena kejahatan itu. Wallahu a'lam. Sama kejahatan atau diawali mukminah, lalu orang kafir yang masuk Islam, kebaikan-kebaikannya di masa kafir begitu adalah saya hari waktu itu ketika dia berbuat belum tidak diterima, bagaimana mengikuti? Ya, Allah Subhanahu wa Taala mengatakan mengecualikan hal ini, Allah berfirman, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. Orang-orang yang tidak menyeru, ya, sesuatu selain Allah, tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang hak, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan dosa-dosa itu, maka dia akan mendapatkan balasan, hukuman atas perbuatannya. Dilipat gandakan, ya, hukumannya nanti di akhirat, dan dia kekal wa yakhlud fihi, dan dia kekal di dalam hukuman itu dalam keadaan terhina. Illa, kata Allah, kecuali illa man taba, orang yang bertaubat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, dan menyertakan, ya, taubatnya itu dengan amal salih. Apa lanjutannya? Faulaika yubadilullahu sayyiatihim hasanah. Mereka lah orang-orang yang Allah Subhanahu wa Taala ganti kejahatan-kejahatannya menjadi kebaikan-kebaikan. Para ulama menjelaskan makna ayat ini. Yang pertama, maksudnya adalah Allah ganti perbuatan-perbuatan jahat menjadi perbuatan-perbuatan baik. Yang kedua, Allah ganti dosa-dosanya menjadi pahala-pahala. Diganti dosa itu menjadi pahala, tanpa melihat dulu dia ikhlas atau tidak, dasarnya iman atau tidak. Kalau dia sungguh-sungguh taubatnya, ya, sungguh-sungguh dia masuk Islam dan bagus keislamannya, diiringi taubatnya itu dengan iman dan amal soleh, maka Allah ganti sayyiatihim hasanah, dosa-dosanya, keburukan-keburukannya diganti menjadi apa? Hasanah, kebaikan-kebaikan diganti, tanpa melihat dia lakukan karena apa, alasannya apa, dasarnya apa, ikhlas atau tidak, sesuai sunnah atau tidak, dan seterusnya. Kebaikan-kebaikannya akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Taala. Demikian. Ya, kejahatannya saja bisa diganti menjadi kebaikan, apalagi kebaikannya, kan begitu. Nah, demikian. Kalau kita berinfak seperti kita, kalau kita berdiskusi, memberitahu kepada kita, apakah hal tersebut bisa jadi termasuk pembatal amal? Iya, bukan. Itu tidak termasuk pembatal amal, ya. Mendiskusikan jumlah infak yang akan dikeluarkan, ya, itu tidak termasuk, ya, kita katakan riya. Itu belum sepenuhnya dikatakan riya, ya. Kecuali dia lakukan itu agar dia dipuji oleh orang lain, dipuji oleh istri sebagai suami yang dermawan, kan begitu. Nah, barulah dia terkena ancaman riya. Tapi kalau hanya sekedar berdiskusi, berapa ya, bulana, berapa yang harus saya keluarkan, berapa kebutuhanmu, nah itu tidak termasuk riya, ya. Cuma, ya, tentunya kalau dia bisa merahasiakannya hingga teman dekatnya, pasangan hidupnya tidak tahu apa yang disedekahkannya, itu lebih baik. Demikian. Allah. Kalau kita melakukan amal soleh dan kita merasakan kebaikan-kebaikan di dunia, kita anggap itu kebaikan dari Allah di dunia. Apakah kita merasakan di dunia tersebut mengurangi balasan? Tidak. Ya, balasan di dunia itu semacam bicara yang didahulukan. Pujian yang didapatnya tanpa dia mengharapkannya, kebaikan yang diperolehnya di dunia, ya, itu tidak mengurangi pahala yang Allah Subhanahu wa Taala berikan kepadanya nanti di akhirat. Bahkan itu merupakan bisyarah, kabar gembira yang didahulukan, disegerakan baginya. Ya. Jadi saya mengatakan orang satu yang beramal, bekerja akan dibalas kebaikan yang dunia. Bagaimana yang istidraj? Ya, istidraj, coba lihat. Ya, dengan balasan yang Allah berikan itu, dia semakin jauh dari hidayah. Ya, dia merasa, ya dengan begini saja saya sudah dapat ketenangan, saya sudah dapat dunia. Untuk apa lagi yang lain? Itu bisa jadi dalam apa merupakan bentuk istidrat yang membuat dia bertambah jauh dari hidayah. Ya, hidayah bukan di tangan manusia, hidayah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala kucurkan nikmat kepada mereka, itu ada dua keadaan. Satu, membuat mereka bertambah dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, membuat mereka bertambah lalai, bertambah jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Coba lihat orang-orang yang mendapatkan balasan di dunia atas apa yang mereka lakukan. Ada yang berkata seperti ini, aku tak sholat saja dapat bisa kaya seperti ini. Mereka sholat, ya, nungging tiap hari tak berapa kali tidak dapat apa-apa katanya. Nah ini kan bentuk istidrat. Hingga dia merasa bahwasanya dengan kondisinya seperti itu dia sudah dapat kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala, pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bertambah jauhlah dia dari hidayah, bertambah jauhlah dia dari kesadaran. Dia merasa bahwasanya dengan kondisi dirinya seperti itu dia mendapatkan kasih sayang seolah-olah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal itu adalah bentuk istidrat yang membuat dia bertambah jauh, lalai, lengah terhadap ya kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah demikian. Ya. Oleh karena itu coba lihat orang-orang yang seperti itu, orang-orang kafir. Mereka merasa tidak butuh Islam. Tidak butuh Islam. Kenapa? Karena kami sudah nyaman. Ya, bahwa Tuhan kami sayang kepada kami. Ya, kami buat baik kami dapat langsung balasannya kontan kata mereka. Tidak apa namanya? Tidak apa namanya? Balasan nanti. Ya, di entah kapan enggak ngerti entah itu ada atau tidak kata mereka kan begitu. Nah, justru membuat mereka bertambah jauh dari Islam, bertambah jauh dari ya, hidayah. Nah, ada juga yang merupakan kita katakan bala seperti itu. Nah, ada juga yang sadar. Ya, bahwasanya coba lihat dia. Baru dia sadar bahwasanya dengan kebaikan ya dia mulia. Maka dia lihat ya, Islam sebagai agama yang mengajarkan kebaikan-kebaikan, lalu dia masuk Islam. Ada juga yang seperti itu. Nah, demikian yang konsisten. Ini terakhir, apakah kita berkena berhina mengakuinya dan tidak mau mengakui suaminya? Apakah tidak dapat bersalah? Istri berhina. Dia mengakuinya. Sudah layak? Ya, talak di tangan suami. Suami boleh. Bahkan ya tentunya dalam kondisi seperti ini ya hukum syar'i harus dilaksanakan. Kalau hukum syar'i tidak ada, tidak dilaksanakan, maka ya wanita ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian suami ada ancaman dari Nabi. Hadisnya sahih, tapi lafalnya kira-kira seperti ini maknanya, bahwa ada tiga orang yang doanya itu tertolak. Ada tiga orang yang doanya tertolak. Salah satunya adalah suami yang mempertahankan istri, ya, suami yang mempertahankan istrinya yang buruk akhlaknya. Suami yang tetap mempertahankan istrinya yang buruk akhlaknya. Maka doanya akan tertolak. Artinya sahih. Lafalnya kira-kira seperti itu. Nanti lah besok atau nanti malam kalau saya ketemu lafal hadisnya kita sampaikan. Salah satunya adalah suami yang mempertahankan istrinya yang buruk akhlaknya. Ancamannya adalah doanya tertahan, tertolak. Itu ancamannya. Walaupun kita katakan urusan talak ini di tangan suami. Ya suami boleh saja tetap mempertahankannya kan begitu ya. Ya. Tapi ada ancaman. Ada keburukan yang bakal diterimanya. Apa itu? Doanya bakal tertahan. Karena dia mempertahankan istri yang seperti ini akhlaknya. Nah, demikian tadi. Itu saja mungkin. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanallahi walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.